Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-14 dari kitab Al-Qusam dan pada bab yang ke-14 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab min bab man tatayyaba thumma iktasal wa baqiya atharu tayyib. Bab seseorang yang menggunakan minyak wangi kemudian ia mandi dan masih ada setelah mandinya asar dari tayyib, itu bekas dari minyak wangi yang ia pakai. Dan dalam ini, dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kita tahu di beberapa bab yang lalu. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man, masmu Salman. زكي أبو نعمان ما اسمه؟ أزهري. ريحان ما اسمه بن نعمان؟ عندك؟ أحسنت محمد ابن فضل السدوسي. قال حدثنا أبو عوانة إبراهيم أبو عوانة ما اسمه أحسن الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبي ومحمد بن منتشر قال سألت عائشة فذكرت لها قال ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما عند خطيبا فقد عائشة رضي الله تعالى عنها أن طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. Dari Muhammad bin Muntashir rahimahullah ta'ala dan di hadis yang telah kita lalui di bab yang ke-12 pun beliau menyebutkan hadis yang sama. Dan kisahnya bahwasanya Muhammad ibn Muntashir rahimahullah ta'ala beliau bertanya kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang hukum ar-rajul yatatayyab thumma yusbihu muhrima, seorang memakai minyak wangi kemudian setelah itu dia berihram untuk hajinya atau untuk umrahnya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan jawaban yang disebut dalam hadis ini. Beliau berkata, "Ma uhibbu an usbiha muhriman anda khutiba." Aku tidak ingin dalam keadaan ihram anda khutiba, berlumuran minyak wangi. Bahkan disebutkan dari yang lain, "An attali bi qatiran ahab ilayya min dalik." Aku berlumuran dengan teh itu lebih aku cintai daripada berlumuran dengan minyak wangi tatkala ihram. Karena sudah kita ketahui bahwasanya seorang muhrim tidak boleh memakai minyak wangi. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan atau beliau tidak ingin masih ada atar minyak wangi sekalipun dipakainya sebelum ihramnya. Maka kata Muhammad Muntashir ketika beliau mendapatkan kalam Abi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan aku sebutkan kalam Abi Ibnu Umar, ma uhibbu an usbiha muhrima an dhahtiba, aku tidak ingin berihram dalam keadaan berlumuran dengan minyak wangi. Faqad Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tawa fi nisa'i thumma asbah muhrima. Di bab yang ke-12 sudah kita lalui, Aisyah mengatakan, ya rahmullah Abu Abdurrahman, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, aku yang memakaikan minyak wangi untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum ihramnya, kemudian beliau mendatangi istri-istrinya, thumma asbah muhrima, kemudian setelah itu beliau berihram. Dan akan sebutkan di hadis lainnya bahwasanya ketika ihramnya Aisyah melihat asar minyak wangi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya yang dilarang bagi orang yang muhrim itu memakai minyak wangi setelah memulai ihramnya. Adapun memakai minyak wangi sebelum ihram, kemudian masih ada asar setelah ihramnya minyak, dari minyak tersebut, maka itu tidak termasuk dari mahdurati al-ihram, tidak termasuk dari perkara yang dilarang ketika ihram. Bahkan itu termasuk mustahab memakai minyak wangi sebelum ihram. Dan syahid dari hadis ini dalam bab yang ke-14, seorang yang memakai minyak wangi kemudian mandi, kemudian masih ada asar tib, yaitu dari asar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu perkataan Aisyah, aku yang memakaikan minyak wangi kepada Nabi SAW, kemudian beliau mendatangi istri-istrinya, tawafi nisa'ih kinayanil jima', tentunya kelaziman bagi orang yang mendatangi istrinya adalah al-ghusl, mandi. Kemudian thumma asbah muhrima. Setelah itu Nabi mulai ihramnya. Dan asar tib yang dipakai oleh Aisyah masih ada. Kita baca istilahnya, qala hadatsana Adam wa Adam ibn Abi Iyas. Qala hadatsana Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, Amir Mina fil hadis. Qala hadatsana al-Hakam, Al-Hakam Utaibah, عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, seakan aku melihat kekilapan minyak wangi di mafriq Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sela-sela rambut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahuwa muhrim, dalam keadaan beliau berihram, berihram untuk hajinya. Mananya Nabi SAW dipakai oleh Aisyah sebelum ihramnya minyak wangi, dan asar atau bekas minyak tersebut masih nampak di kepala Nabi SAW dan ini perkara yang tidak dilarang dalam ihram memakai minyak wangi sebelum mulai ihramnya. Adapun setelah mulai ihramnya maka diharamkan, la yamassu thayyiba, orang sedang ihram tidak boleh menyentuh atau memakai minyak wangi. Dan dari kisah ini Al-Hafidz Rahimahullah Ta'ala di Fathul Bari beliau menyebutkan beberapa faedah. Kata beliau, wa min fawaidihi, dan termasuk dari faedahnya selain yang tadi sebutkan, wuqurat ba'di sahabah la ba'din bidalil, terkadang sebagian sahabat membantah sahabat yang lainnya ketika melihat dosanya yang lainnya terjatuh pada kekeliruan, bid dalil, dan membantahnya dengan dalil. Dan ini perkara yang sangat penting. Ketika kita melihat saudara kita terjatuh kepada kekeliruan, maka tidak boleh dibiarkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsih. Akan tetapi tentunya ketika kita menasihatinya dan menunjukkannya kepada kebenaran, menasihati tentunya dengan jalan yang terbaik. Seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar fatwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang orang yang ihram dan kan masih ada asar minyak wangi di tubuhnya, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya rahmallahu Abu Abdurrahman. Kemudian beliau sebutkan dalilnya, bahwasanya aku ketika Nabi berihram, aku yang memakaikan minyak wangi untuk beliau sebelum ihramnya, dan asar tim tersebut masih nampak pada Nabi SAW ketika mulai ihramnya. Raddu ba'd as-sami la ba'd bil dalil, membantah dengan dalil. Wa tila azwaj Nabi SAW ala mal yatali alaihi ghairuhu atau min ghair taib ala ma la yattali alaihi ghairuhunna min afadil sahaba. Faedah yang lainnya, isi-isi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh selain mereka, min afadil sahaba, sampai sahabat-sahabat yang mulia seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tentunya sangat dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pesanan itu dalam masa ini Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih paham dengan masalah ini. Dan juga faedah yang ini, wa khidmatu zaujat li azwajihin, khidmah para wanita, para istri kepada suami-suami mereka. Syahidnya Nabi ketika hendak ihram, Aisyah yang memakaikan atib, minyak wangi untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Azwajat, istri itu mengkhidmah azwajihin, suami-suami mereka. Ini perkara yang ma'ruf dalam rumah tangga, misalnya istri yang mencucikan pakaian suami dan yang menyetrikakannya ketika menyetrika dan menyiapkan pakaiannya, dan juga yang mengurus anak-anaknya. Semua khidmah dari seorang istri kepada suami-suaminya. Dan ini merupakan wadifah mereka, merupakan tugas dan kegiatan mereka dalam kegiatan sehari-harinya, mengkhidmah suami dan anak-anak mereka. Dan ini merupakan kemuliaan bagi mereka ketika seorang istri dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap tinggal di rumahnya dan disibukkan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hikmah-hikmah dan faedah dari keberadaan seorang wanita di rumahnya. Berbeda dengan keadaan kebanyakan dari kaum wanita yang mereka menganggap ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, bisa bekerja di luar rumahnya, menghasilkan uang yang banyak, yang menurut mereka dengannya mereka bisa mandiri, tidak membebani pada suami-suami mereka, dan bisa memenuhi semua keinginan mereka, menganggap itu suatu kemuliaan bagi mereka. Justru sebaliknya. Karena kebanyakan mereka seperti kita ketahui bagaimana keadaan mereka di luar-luar rumah mereka. Sekali lagi, suatu kemuliaan bagi wanita tatkala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berada di rumahnya, dimuliakan oleh suami mereka yang bekerja keras untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan mereka, dan mereka disibukkan dengan hal yang bermanfaat untuk mereka dan untuk kaum muslimin. Kemudian wa tatayyub indal ihram, dan juga dalam hadis ini faedahnya, diperbolehkannya memakai tib, bahkan mustahab memakai tib sebelum memulai ihramnya, dan tidak memadaratkannya tatkala tib tersebut masih nampak ketika memulai atau masuk ihramnya. Dan Ibnu Battal menambahkan wa qala Ibnu Battal fihi anna sunnah ittikhadu tib li rijal wa nisa indal jima'. Sunnah seorang suami istri itu memakai minyak wangi ketika berhubungan. Dengan dalil hadis yang pertama, anna tayyabtu Rasulullah SAW thumma tafa fi nisa'i. Kemudian materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih mimma laysa fi shahihain, dan kita masuk ke bab yang ke-123 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-123 Syekh Muqbil rahimahullah taala beliau memberikan terjemah babnya dengan At-Ta'dil. Dan tentunya at-ta'dil tidak lepas dari al-jarh. Itu masalah al-jarh wa ta'dil. Syekh Muqbil rahimahullah akan sebutkan di bab yang ke-23 dan juga ke-24 dan beberapa bab setelahnya berkaitan dengan masalah al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil. Dan di bab yang ke-23 beliau menyebutkan masalah at-ta'dil, memuji orang yang berhak untuk mendapatkan pujian, tazkiyah orang yang berhak untuk mendapatkan tazkiyah. Begitu pula nanti akan kita lihat bab tersendiri masalah al-jarh, mencela orang yang berhak untuk mendapatkan celaan, yang mana jar tersebut nanti faedahnya imma kembali kepada orang yang majruh yang dijarah, atau kembali kepada kaum muslimin secara umum agar terhindar dari perbuatan yang tercela yang ada pada al-majruh tersebut, dari orang yang dijarah tersebut. Dan dalam bab yang ke-23 hadis yang pertama dari bab at-ta'dil, beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر ومعروف بغندر قال حدثنا عوف عوف العربي عوف ابن أبي جميلة dijuluki dengan Al-Arabi bukan dikarenakan beliau orang Arab, bukan dikarenakan beliau orang Badui, akan tetapi dikarenakan kefasihan beliau dalam berbicara, li fasahatihi bil Arabiyah. عن أبي صديق الناجي وبكر بن عمر الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أبو سعيد الخدري همام ما اسمه؟ حسن السعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. قال الشيخ رحمه تعالى هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرج أبو يعلى فقال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أوف به. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai bumi ini penuh dengan kezaliman dan aduan dan penganiayaan, penuh dengan kezaliman dan berbagai macam kemungkaran. Dan sudah kita ketahui Nabi mengatakan la taqumus sa'a illa 'ala syarrin nas, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada orang-orang yang paling buruk. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang mengucapkan di atas muka bumi kalimat tauhid la ilaha illallah. Sesuai riwayat tidak yang mengucapkan kalimat Allah Allah. Kemudian kata Nabi SAW ketika beliau mengkhabarkan bahwasanya akan datang suatu masa yang mana muka bumi akan penuh dengan kezaliman dan permusuhan, Beliau berkata, "Tsumma yakhruju rajulun min itrati." Kemudian akan keluar seorang laki-laki dari keturunanku, atau min ahli baiti, atau dari ahli baitku, yamlauha qistan wa adla, yang tadinya bumi ini penuh dengan kedoliman dan udwan, maka ketika diutus atau datang keluar laki tersebut, bumi menjadi dipenuhi dengan qistan wa adla, dipenuhi dengan keadilan dan kebaikan. Kama muliat dulman wa jura, atau wajura, sebagian sebelumnya dipenuhi dengan kedoliman dan jawur. Dan sudah kita ketahui orang ini adalah yang dikenal dengan Al-Mahdi, yang mana namanya dan nama ayahnya sama dengan nama Nabi dan ayah Nabi SAW, namanya Muhammad Ibn Abdullah. Dan keluarnya tatkala turun Isa Ibn Maryam alaihi salatu wasalam, sebagaimana telah kita lalu di Sahih Muslim. Menjelang hari kiamat akan keluar Dajjal dan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dajjal memfitnah yang paling besar yang ada di muka bumi ini. Kemudian ketika Dajjal tamat kerusakan, datang atau diturunkanlah Isa alaihissalatu wassalam, dan beliau yang membunuh Dajjal tersebut. Kemudian pada saat itu ketika datang waktu sholat, Isa bin Maryam sholat di belakang Mahdi ini. Mahdi yang menjadikan bumi yang tadinya penuh dengan kedzaliman dan udwan itu penuh dengan al-qist wal adl, penuh dengan keadilan. Dan rajul tersebut kata Nabi, min itrati, dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalau ada pada zaman sekarang mengaku ada Imam Mahdi, ada Imam Mahdi, kita sudah yakini itu kadzab, itu pendusta. Orang tersebut adalah pendusta. Imam Mahdi keluar nanti menjelang hari kiamat, tatkala bumi penuh dengan kedzaliman dan udwan, dan tatkala ditemukan Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, dan apa yang dikhabarkan oleh Muslim pasti terjadi. Syahidnya di sini ta'dil, tazkiyah, pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk laki-laki tersebut yang dikenal dengan Al-Mahdi, yang akan membawa kebaikan untuk umat ini. Kemudian Syekh Mukbir rahimahullah beliau memberikan ta'likan yang sangat berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih lagi para thalabatul ilm wa du'a ila Allah azza wa jalla, yang berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babul jarh wa ta'dil inda an ahmalahu al-mu'asirun ikhtalatul habilu bin nabil wa sunni bil bid'i wa sadiqu bil kadib wa ulamasu bil ulamil amilin. Kata beliau, bab al-jarh wa ta'dil, perkara jarh wa ta'dil tatkala dilalaikan oleh orang-orang pada zaman sekarang, akibatnya ikhtalatul habil bin nabil, katanya kacau balau, tidak bisa dibedakan antara Habil dan Nabil, antara orang yang biasa dengan orang yang memiliki keutamaan. Habil bin Nabil, sana disebutkan banyak tafsiran tentang mana ikhtalatul Habil bin Nabil, dan tafsiran disebutkan tentang Al-Habil bin Nabil itu pada disebutkan itu pada saat peperangan. Pas peperangan, kemudian ketika berperang itu setiap orang memiliki tugas masing-masing. Di antaranya ditugaskan dikarenakan kemahiran yang mereka miliki dalam bersenjata, tugaskan sebagai pemanah, ahlun nabal, ketika berperang. Dan yang lain ketika tidak memiliki keahlian dalam berperang, ditugaskan untuk memegang tali kendali hewan-hewan kendaraan yang digunakan. Itu al-habil, an-nabil dari an-nabal. Tentunya orang yang memiliki keahlian dalam berperang tentunya jauh di atas orang-orang yang tidak memiliki keahlian dalam berperang. Orang yang berperang dengan menggunakan senjata, mahir dalam memanah, tidak seperti hanya yang memegang tali kendali kendaraan atau hewan yang ditunggangi oleh para pemanah tersebut. Akan tetapi katanya ketika perang tengah berkecamuk, terkadang sudah tidak bisa dibedakan lagi mana Habil, mana Nabil, mana Nabil. Sehingga dikatakan ikhtalatul Habil bin Nabil. Tidak tahu mana yang ahli dalam bersenjata dan mana yang tidak. Dan sebagian Al-Habil bin Nabil berkaitan dengan As-Syid. Katanya tidak sama orang yang memburahkan bulan dengan tali, mengandalkan tali ikatan, dengan orang yang berburu dengan mengandalkan keahlian dalam memanah. Tentunya tidak sama kedudukannya. Intinya orang yang memiliki keutamaan tidak sama dengan orang yang tidak memiliki keutamaan. Dan ini katanya ketika tidak didudukan, tidak ada yang menjelaskan ini orang yang fadil dan ini orang yang tidak memiliki keutamaan, maka tercampur. Orang tidak tahu. Tidak tahu mana yang memiliki keutamaan, tidak. Wa sunni bil bid'i. Tapi dalam masalah agama, tidak bisa dibedakan mana sunni, mana bid'i. Ketika tidak tegak al-jarh wa ta'dil. Wa sadiq bil kadib. Tidak dibedakan mana orang yang jujur, mana orang yang dusta. Wa la masu' bil al-amilin. Tidak bisa dibedakan mana ulama-ulama su, ulama-ulama buruk yang menjual agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih dunia yang mereka inginkan dengan ulama-ulama amilin yang mengamalkan ilmu mereka. Falam yastati al-amatu an yumayyizu baina ulama shadiqin al-mukhlishin an-nasihin wa ghairihim. Maka orang-orang awam tidak bisa membedakan ketika tidak ada jarh wa ta'dil, tidak ada penjelasan dari orang berilmu mana ulama-ulama yang shadiq, ulama yang benar, yang mukhlis, yang memberikan nasihat dengan kebaikan kaum muslimin, dan mana ulama-ulama su. Fasbahu dhahiyat al-ikhtilaf. Akibatnya orang-orang awam menjadi dhahiyat al-ikhtilaf, menjadi korban perselisihan ketika berselisih ahlul haq dengan ahlu al-batil. Kemudian tidak yang menjelaskan ahlul haq mana ahlu batil. Maka korbannya orang awam. Menganggap, terkadang menganggap ahlu batil sebagai ahlul haq atau ahlul haq sebagai ahlul batil. Dan yang terbaik dan terbaik terkadang menganggap katanya semuanya sama, semuanya sama, semuanya kaum muslimin, semuanya baik. Ini akibat dari ditinggalkan yaitu dilahirkannya al-jarah wa ta'dil. Walasiyah memang buruz hadil jamaatil jahiliyah ila sahril islamiyah. Terlebih lagi bersama dengan munculnya kelompok-kelompok jahiliyah ila sahril islamiyah. Munculnya kelompok-kelompok yang mana merupakan kelompok hizbiyah jahiliyah ila sahril islamiyah. Muncul di kalangan kaum muslimin. Kelompok-kelompok yang mereka bangga dengan kelompoknya dan saling menyesatkan satu dengan yang lainnya di antara kelompok-kelompok mereka. Dan itu tidak bisa diketahui oleh kalangan kaum muslimin. Tapi ditinggalkan al-jarah wa ta'dil. Tidak tahu kalau jamaatut tabligh itu sesat. Tidak tahu kalau ikhwan muslimin itu sesat. Tidak tahu kalau sururiyin itu sesat. Dikarenakan ditinggalkan al-jarah wa ta'dil. Wa aqbah min hadha ulama su' alladhi yasiruna ma kulli na'iq. Dan lebih buruk lagi. Tatkala ulama al-musu mereka berjalan bersama kulli na'iq, bersama setiap orang yang mereka berjalan dengan mereka, dengan ahlu batil. Karena biasanya orang berilmu dianggapnya atau dijadikan sebagai rujukan untuk kaum muslimin. Ketika orang yang dianggap berilmu sebut bergabung dengan ahlu batil, bergabung dengan ahlu ahwa, dengan orang-orang sesat, maka ini bukan fitnah bagi yang lainnya. Barubbama tashabba syuyu'i bil ulama. Bahkan katanya bukan hanya saja, terkadang orang-orang syuyu'i, orang-orang komunis, orang yang tidak beragama, tidak mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasyabbu dengan ulama, menampakkan diri sebagai orang yang berilmu. Terlebih lagi pada zaman sekarang di media-media sosial kita bisa mendapatkan orang berbicara tentang agama. Dan kita tahu siapa, tidak tahu siapa orang tersebut. Menampakkan seperti dia ahlu agama, mencela orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan orang-orang ahlu batil. Padahal kalau dikatakan orangnya dia seorang syuyu'i terkadang. Orang yang tidak beragama, orang yang la dini. Wa qama khatiban fil majami' bal fil masajid. bahkan lebih parah lagi, terkadang sampai dijadikan khatib, penceramah kesana kemari, padahal dia tidak memiliki agama yang benar. Bahkan sampai terkadang mungkin berkhutbah, berceramah di masjid-masjid kaum muslimin, padahal mereka adalah musuh-musuh kaum muslimin. Ini akibat dari ditinggalkan al-jarah wa ta'dil. Al-jarah wa ta'dil. Al-jarah bagi orang yang berhak mendapatkan al-jarah. Celaan bagi orang yang berhak mendapatkan celaan dari ahlu batil. Walabbas ala nas. Akibatnya mereka ahlu batil ketika tidak dijelaskan keadaan mereka. Bahwasanya mereka ahlu batil, labbas ala nas. Mereka membuat talbis, membuat rancu pemikiran kaum muslimin. Kaum muslimin tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ta'ah, mana maksiat. Maka kata beliau, fa inni ansahu ikhwani fillahi azza wajalla an yasta'inu billahi fi kashfi ahwali haula'il mariqin wa ulaikal munafiqin wa ulaikal jahirin. Maka aku menasihatkan kepada saudara-saudaraku fillahi azza wajalla untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membongkar keadaan mereka, orang-orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik dan orang-orang jahil. Fi mu'allafatin nafi'ah, dalam tulisan-tulisan yang bermanfaat, li zamanin hada wal ajyal qadimah, yang bermanfaat untuk kaum muslimin di zaman sekarang atau di generasi yang akan datang. Ini nasihat dari beliau Syekh Muqbil rahimahullahu taala untuk kaum muslimin, tentang para talabatul ilm dan duat ilallah azza wajal, dan terlebih lagi para ulama, untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang hakikat keadaan orang-orang yang menyeru manusia, mana yang menyeru kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah, dan mana yang menyeru kepada kesesatan, kesyirikan, kebidahan, dan kepada kemungkaran. Sekali lagi, benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, pada zaman sekarang terjadi hal yang demikian. Manusia tidak bisa membedakan mana ulama, mana umala, mana orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, dan mana orang yang menjadi antek-antek musuh kaum muslimin. Dan ini perkara yang sangat membahayakan, perkara yang sangat membahayakan, sehingga kaum muslimin banyak digiring untuk memusuhi agama mereka sendiri, memusuhi orang-orang yang menyerukan kepada agama mereka sendiri, menyerukan kepada Al-Quran dan Sunnah al-Fahmi salafi soleh. Diakibatkan oleh dakwah al-umar tersebut, antek-antek musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat ditinggalkannya al-jarh wa ta'dil. Dan kaum muslimin sekarang tidak bisa membedakan mana tauhid yang harus dipegang dan mana kesyirikan, mana kebidahan yang harus ditinggalkan dan mana sunnah yang harus diperhatikan dalam kehidupannya. Ini semuanya nasihat untuk kita, agar kita menjelaskan hal-hal tersebut, dan juga pelajaran bagi kita ketika kita mendengar para ulama atau para duat dan talabul ilm menyebutkan tentang masalah jarah wa ta'dil. Jangan sampai kita alergi dengan jarah wa ta'dil. Wah, si pulan cerita orang terus, si pulan cerita kejelekan orang terus. Ini pemahaman yang keliru. Menjelaskan kejelekan orang-orang yang jelek, yang dikhawatirkan kejelekan tersebut tersebar di kaum muslimin atau menyebabkan dharar untuk kaum muslimin, ini perkara yang masyru'. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala peringatkan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Secara ijma, secara umum, bahkan terkadang secara khusus disebutkan orang-orangnya. Allah Subhanahu menjelekkan atau menyebutkan bagaimana celaannya terhadap Fir'aun. Allah mencela Fir'aun dalam Al-Quran Karim, disebutkan namanya, mencela Harun wa Qarun, dan mencela Haman yang merupakan orang-orang yang durhaka pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wasalam, sebagaimana Allah juga sebutkan seperti Abu Jahal yang merupakan orang yang sangat musuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dapat juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih lagi as-salafin as-salih yang berkaitan dengan hal ini. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh alergi dengan hal tersebut. Kalau kita tidak menjelaskan tentang keadaan ahlu batil, siapa yang akan menjelaskannya? Dan tentunya wajib bagi yang menjelaskan juga menjelaskannya dengan ilmu, di atas ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki kewajiban orang berilmu untuk menjelaskan ahlul haq dari ahlul batil, dan wajib bagi kaum muslimin untuk menerima dan tidak alergi dengan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu min dinina, bukan bagian dari agama kita. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.